Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Di kalangan manusia ada yang memiliki rentetan gelar yang begitu banyak, mempunyai jabatan yang tinggi, namun sayangnya ibadahnya tidak beres, ilmu agamanya masih sangat minim, ditambah lagi tidak punya keinginan untuk menambah ilmu akhirat. Berbeda dengan ilmu dunianya yang ia terus kejar. Pahamilah, ilmu yang mendapatkan pujian dan memiliki banyak keutamaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni 'ilma," dan katakanlah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, firman Allah Ta'ala, "Wa qur rabbi zidni 'ilma," wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, mengandung dalil yang tegas tentang keutamaan ilmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Adapun yang dimaksud dengan kata ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Ilmu yang akan menjadikan seorang muslim yang terbebani syariat mengetahui kewajibannya berupa masalah-masalah ibadah dan muamalah, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Adapun tambahan ilmu yang dimaksud, ada tiga pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama, tambahkanlah ilmu tentang Al-Quran. Kedua, tambahkanlah kepahaman. Ketiga, tambahkanlah hafalan. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada celaan bagi yang bergelar ilmu dunia yang tinggi namun buta dalam hal ilmu agama. Terdapat dalil-dalil yang menunjukkan celaan bagi orang yang hanya pandai dalam ilmu duniawi namun lalai terhadap urusan akhirat, yaitu ilmu syar'i. Inilah kondisi mayoritas kaum muslimin saat ini ketika ilmu syar'i sudah benar-benar terlupakan dari perhatian mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wahum 'anil akhiratihum ghafilun." Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Maksud dari ayat ini, sebagian besar manusia tidaklah mempunyai ilmu kecuali ilmu tentang dunia dan segala yang terkait dengannya. Mereka sangat pandai dengan hal tersebut, namun lalai dalam masalah-masalah agama mereka dan apa yang bisa memberikan manfaat bagi akhirat mereka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu an yuqalliba dirham ala dhufrihi fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu an yusalli." Beliau berkata, "Demi Allah, salah seorang dari mereka telah mencapai keilmuan yang tinggi dalam hal dunia, di mana ia mampu memberitahukan kepadamu mengenai berat sebuah dirham hanya dengan membalik uang tersebut pada ujung kukunya, sedangkan dirinya sendiri tidak becus dalam melaksanakan sholat." Dan perkataan ulama yang lain, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamin Mannan. Beliau berkata, sungguh mengherankan. Ada yang begitu brilian dalam ilmu atom, ilmu listrik, bahkan mereka ialah ahli dalam bidang transportasi darat, laut, dan udara. Kebrilianannya begitu mencolok. Mereka terlihat sangat pandai dalam ilmu keduniaan tadi. Mereka pandang dengan takdir Allah yang lain tidak secerdas mereka. Akhirnya mereka menganggap diri mereka hebat dan pintar hingga memandang yang lain sebelah mata. Namun sangat disayangkan mereka malah buta dalam hal agama. Mereka malah menjadi orang yang benar-benar lalai dari akhirat. Mereka tidak memandang bahwa hidup di dunia pasti ada akhirnya. Mereka benar-benar berada dalam kepandiran. Mereka lupa kepada Allah. Maka pantas saja mereka dilupakan oleh diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik secara bahasa berarti keluar dari ketaatan, keluar dari agama, dan jauh dari keistiqomahan. Sedangkan secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan dan melampaui batas dengan bermaksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yabghidu kulla ja'dhari jawadin sakhab fil aswaq jayfatun bil laili himarun bin nahar 'alimun bid dunya jahilun bil akhirah." Allah sangat membenci orang yang ja'dhari, yaitu orang yang sombong. Jawad, orang yang rakus, lagi pelit. Suka teriak di pasar, bertengkar berebut hak, bangkai di malam hari, maksudnya adalah tidur sampai pagi, keledai di siang hari, maksudnya adalah karena yang dipikir hanya makan, pintar masalah dunia, namun bodoh masalah akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam Tahqiq Sahih Ibnu Hibban menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Kefasikan bisa jadi adalah dosa karena berbuat syirik, bisa jadi pula karena berbuat dosa besar walau sedikit, juga bisa karena berbuat dosa lainnya. Atau pengertian mudahnya seperti yang pernah dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita agar kita diberi ilmu tentang Al-Quran, diberi kepahaman tentang ilmu syar'i, dan hafalan tentang ilmu-ilmu syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman As-Salafus Salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.